Dan pada kesempatan pada pagi hari ini kita merenungkan bagian dari eskatologi yang ada di dalam perjanjian lama dari kitab Kejadian. Saya bawa kita untuk buka bersama-sama. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara soal eskatologi atau bicara tentang apa yang dibahas dalam ilmu bagian dari doktrin sistematika teologi, maka di dalamnya ada doktrin eskatologi. Eskatologi tentu kita bicara tentang apa yang Alkitab katakan tentang akhir zaman. Ketika bicara tentang akhir zaman, maka membicarakan tentang manusia sebagai individu, tentang kehidupan manusia yang tentunya dalam konteks manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, maka seperti apa dan bagaimana Alkitab membicarakan tentang kehidupan manusia. Tetapi tidak hanya bicara soal manusia secara individual tentang kehidupan mereka, tapi juga bicara soal sejarah perjalanan kehidupan manusia, sejarah pemeliharaan Allah atas manusia yang dikasihinya, atau yang kita kenal dengan eskatologi universal. Sehingga bagaimana kita melihat ketika kita membicarakan eskatologi, tidak hanya kita bicara melihat dalam konteks setelah Kristus datang atau setelah penebusan yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib, tapi juga kita melihat bagaimana eskatologi di dalam perjanjian lama. Bagaimana Allah memberikan satu pengharapan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu. Sehingga ketika kita bicara soal eskatologi, maka kita bicara dahulu bagaimana kita kembali kepada satu kebenaran bahwa manusia telah berdosa. Kita kembali kepada satu kebenaran di mana manusia telah mati. Itu fakta. Itu kebenaran yang dinyatakan Alkitab tentang kondisi manusia yang telah berdosa. Tetapi juga kita tidak hanya bicara dahulu, kita juga bicara soal sekarang. Bagaimana ketika kita hidup di tengah-tengah dunia, hidup di dalam kesementaraan. Waktu kita sadar kita telah ditebus oleh Kristus, diberikan pengharapan, hidup di dalam kebenarannya, maka seperti apa kita hidup dalam dunia ini? Sehingga kita melihat satu bagian yang penting dari sejarah pemeliharaan Allah atas umat yang dikasihinya, lalu kita hidup sebagai orang yang telah dipelihara Allah di dalam dunia yang sementara untuk menuju kepada nanti. Satu kekekalan yang akan menjadi bagian dari hidup orang percaya. Bumi baru, langit baru, hidup yang baru itu. Walaupun sekarang kita memahami bahwa eskatologi atau akhir zaman sudah terjadi. Yang disebut dengan zaman akhir atau akhir zaman adalah ketika Kristus datang ke dalam dunia, inkarnasi Kristus, sampai pada nanti second coming. First coming to second coming. Itu sudah terjadi, tetapi kita akan menikmati keseluruhan, kesempurnaan pemeliharaan Allah di dalam satu kekekalan, tatkala bersekutu dengan Tuhan di kehidupan yang abadi itu. Di kehidupan yang kekal itu. Karena itu kita mesti memahami ketika kita bicara hidup sebagai orang percaya. Hidup yang Agustinus petakan tentang kondisi manusia. Yang diciptakan dalam kesempurnaan Adam. Diciptakan dalam kondisi yang tidak berdosa, tapi bisa berdosa. Tetapi ketika Adam sudah berdosa, maka manusia tidak bisa tidak berdosa. Dalam kondisi apapun. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa berdosa. Tapi kita sadar lagi bahwa tidak cukup dan tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita sadar bahwa penebusan Kristus telah dikerjakan bagi orang-orang yang dikasihinya, maka hidup yang telah ditebus oleh Kristus, yang tidak bisa tidak berdosa tadi, kemudian hidup sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus, sehingga hidup manusia, hidup yang mampu tidak berdosa. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang berdosa. Tetapi perlu kita sadari, kita belum sempurna 100% dalam pengertian bahwa masih bisa jatuh ke dalam dosa? Masih enggak? Setelah ditebus oleh Kristus, masih enggak? Masih enggak? Masih enggak orang yang sudah orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini, masih enggak bisa berdosa? Masih bisa berdosa, tetapi tidak boleh berdosa. Kuat untuk menolak dosa itu. Sehingga dari situ kita memahami, sehingga pengajaran tentang eskatologi mengajarkan kepada kita untuk hidup bertanggung jawab sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus, diberikan pengharapan oleh Kristus di dalam dunia yang sementara ini. Untuk menuju kepada satu titik di mana di surga baru kita tidak bisa berdosa sama sekali. Memang tidak lagi. Ya. Bisa berdosa. Kemudian setelah ditebus oleh Kristus ini, sekalipun kita sadar bahwa oh, saya sudah percaya Kristus, saya sudah ditebus oleh Kristus, lalu ternyata hidup dalam kesementaraan, hidup dalam dunia yang berdosa ini, saya masih, pikiran saya masih berdosa, hati saya masih melenceng, perbuatan saya ternyata tidak sepenuhnya memuliakan Allah. Tapi ketika kita hidup dalam satu persekutuan yang kekal dengan Tuhan, maka kesempurnaan itulah yang menjadi bagian dari hidup orang percaya. Sehingga ketika kita bicara soal eskatologi, kita bicara dahulu, sekarang kita hidup seperti apa, dan kemudian kita sadar hidup yang akan datang menjadi bagian dari hidup yang dipelihara oleh Tuhan, yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi mereka yang dikasihinya. Sehingga ketika kita bicara soal eskatologi, maka kita bicara bagaimana perjanjian lama melihat eskatologi itu, bagaimana perjanjian lama memberikan kepada kita ada satu bayang-bayang yang samar-samar sampai pada nanti kita melihat satu keutuhan setelah Kristus berinkarnasi. Tetapi ketika Kristus berinkarnasi, kemudian ia menjadi terang benderang dari apa yang digambarkan oleh perjanjian lama seperti bayang-bayang samar-samar, maka Kristus datang, oh inilah dia yang dinubuatkan oleh para nabi, yang diberitakan oleh bapak-bapak leluhur, yang diyakini oleh Abraham bahwa akan ada kebangkitan orang mati, yang diyakini oleh orang-orang di dalam perjanjian lama sebelum mereka melihat dia, sebelum mereka mengetahui bahwa Kristus turun ke dalam dunia ini. Mereka sudah beriman kepada dia. Mereka sudah memiliki satu pengharapan di dalam dia. Sehingga kita melihat bagaimana perjanjian lama bicara eskatologi. Bagaimana perjanjian baru. Kemudian Paulus dengan tegas, dengan terang benderang untuk menyatakan tentang bagaimana si Kristus yang akan datang. Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini. Kemudian, tentu ketika kita bicara eskatologi, kita juga bicara kekekalan. Tetapi dalam subtema dari eskatologi kita akan tentu membatasi pada minggu pagi hari ini tentang bagaimana dari Adam hingga Kristus. Karena dalam minggu selanjutnya kita akan membahas tentang eskatologi dalam perjanjian lama berkenaan dengan kepemerintahan bangsa Israel sampai kepemerintahan atau kerajaan Allah. Kita juga akan bahas bagaimana eskatologi dalam perjanjian lama berkenaan dengan umat Israel yang ada di pembuangan sampai pada satu titik di mana Allah menuntun mereka keluar dari pembuangan menuju tanah perjanjian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara eskatologi atau akhir zaman itu, memang Alkitab memberikan banyak catatan, banyak kata-kata yang memberikan satu indikasi. Ya, apa itu eskatologi? Apa itu yang digambarkan oleh Alkitab tentang eskatologi? Paling tidak dalam perjanjian lama, misalnya Yesaya dan Mika menuliskan tentang bahwa ada hari-hari terakhir, ada yang disebut dengan eskate merera itu sendiri. Bahwa ada sesuatu yang akan berakhir, sesuatu hari-hari terakhir di dalam kehidupan manusia. Kemudian ketika kita lompat kepada satu perjanjian baru, Maka apa yang dikatakan oleh Petrus pasal 1 ayat 1 ayat 20, 1 Petrus pasal 1 ayat 20, ketika ia berbicara kepada orang-orang percaya mula-mula yang ada di perantauan, yang ada di pembuangan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Menunjuk kepada waktu terakhir di dalam eskatologi pada waktu. Ketika Petrus bicara tentang zaman akhir, maka Petrus bicara tentang bagaimana Kristus yang telah datang, telah dinyatakan, yang dijanjikan di dalam perjanjian lama melalui para nabi, melalui patriark, bapak-bapak leluhur atau bapak-bapak beriman dalam perjanjian lama. Tetapi dikatakan, dinyatakan atau menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kristus yang dulu, keselamatan yang dulu diselidiki oleh para nabi, itu juga yang dibicarakan oleh Petrus. Keselamatan itu yang dinyatakan kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan itu. Di dalam bagian lain misalnya 1 Yohanes juga menggambarkan atau menyatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Oleh sebab itu lagi-lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara soal eskatologi, maka pemahaman tentang apa yang disebut dengan zaman akhir atau apa yang disebut dengan akhir zaman atau apa yang disebut dengan eskatologi itu sendiri, maka dalam perjanjian lama itu memang mengacu, misalnya kita bicara konteks perjanjian lama, mengacu kepada sesuatu yang ada di perjanjian baru. Ya. Waktu mereka bicara tentang seperti apa penebusan itu, apa yang disimbolkan dengan darah anak domba, apa yang disimbolkan dengan pengorbanan, apa yang disimbolkan dengan tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh imam untuk mempersembahkan korban kepada Allah mewakili umat pada waktu itu. Maka itu semua mengacu kepada satu perjanjian baru. Tetapi, lagi-lagi, itu tidak hanya berhenti di situ. Semangat perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam kerangka eskatologi, maka itu semangat itu sama-sama menunjuk kepada satu masa, yaitu masa depan yang datang. Perjanjian lama maupun perjanjian baru dalam satu blueprintnya tentang eskatologi, maka itu menunjuk kepada satu titik, satu pusat yang sama, satu semangat yang sama, yaitu tentang langit dan bumi yang baru. Hidup yang baru. Pengharapan yang baru. Hidup yang telah ditebus oleh Kristus. Itulah yang disebut, yang digambarkan dengan eskatologi. Sehingga menarik sekali ketika kita bicara ya tentang apa dan seperti apa pendapat mereka tentang hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa tadi. Ketika kita membaca tadi apa yang kita baca, maka konteks itu sangat jelas ketika Adam dan Hawa diberi ketaatan, diperintahkan untuk taat kepada Allah, supaya mereka taat, maka menguji ketaatan mereka. Allah berikan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, banyak orang mengatakan bahwa salahnya Allah, kenapa Allah taruh situ. Nah, tapi kita tidak sedang membahas itu. Adam dan Hawa diciptakan dalam kesempurnaan. Mereka dituntut untuk taat, tetapi ketika mereka melanggar ketaatan, melanggar hukum Allah, maka konsekuensinya jelas. Firman Tuhan katakan, kalau kamu melanggar perintah, tidak taat, kamu mati. Jelas perintah Tuhan bagi Adam dan Hawa. Padahal terlalu banyak pohon di dalam taman itu yang boleh mereka makan buahnya. Terlalu mewah, terlalu banyak yang mereka bisa nikmati. Ya, tapi apa yang Alkitab katakan? Mereka menyatakan, menggambarkan hidup ketidaktaatan, melakukan hidup ketidaktaatan kepada Tuhan. maka mati. Sehingga apa yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan mencari mereka. Mereka menjadi takut, sembunyi, jauh, dan terpisah dari Allah. Diusir dari Taman Eden. Hidup di dalam keberdosaan. Hidup dalam kehancuran. Hidup dalam ketiadaan pengharapan. Maka, bukan hanya mereka, tapi ciptaan-ciptaan lain pun digambarkan menjadi terkutuk. Ketika Agustinus menggambarkan seperti apa dan bagaimana kekuasaan, keterkutukan bumi oleh karena dosa dalam sebuah tulisannya, dalam sebuah buku, City of God. Maka apa yang digambarkan oleh Agustinus, bahwa masing-masing kota ada yang namanya mengasihi, ada yang namanya pengasih. Kalau kota yang diperdaya oleh kekuatan kejahatan, oleh kota yang telah dikuasai oleh dosa ini, maka pencintanya adalah kejahatan. Pencintaannya tidak hanya kejahatan, tapi juga pencinta terhadap kota yang telah rusak, yang telah jahat, yang telah berdosa ini. Agustinus mengatakan, pencinta itu adalah penghinaan terhadap Kristus, menghina Tuhan. Dia tidak hanya, wah, dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak serta-merta dicintai oleh iblis. Tidak serta-merta dicintai oleh Tuhan. Tapi ketika mereka kejahatan ini mencintai kota yang jahat, yang hancur, yang berdosa ini, mereka sudah menunjukkan penghinaan, pengkhianatan terhadap Tuhan itu. Di satu sisi ada kota Allah. Tentu pencintanya adalah Tuhan. Tetapi sangat berbeda ketika Tuhan yang mencintai kotanya. Maka bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu meniadakan dirinya untuk turun ke dalam dunia yang jahat ini. Turun ke dalam dunia yang berdosa ini. Itu yang disebut dengan Paulus dalam bahasanya kepada orang-orang di Filipi. Kenosis itu, mengosongkan diri. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri. Menjadi sama dengan manusia. Bahkan taat sampai mati. Mati di kayu salib. Tidak hanya itu. Ya, Agustinus menggambarkan satu kota. Kota yang dicintai Allah. Kota Allah. Kemudian ketika Allah melihat kota yang telah jatuh ke dalam dosa, kota yang telah rusak, maka Allah rela turun dalam Kristus Yesus dengan meniadakan diri. Dengan membuat dirinya menjadi hina. Ya, saya pikir apa yang digambarkan oleh Agustinus itu menjadi sesuatu yang betul-betul bahwa Kristus yang bertahta di surga rela turun ke dalam dunia, meniadakan diri, membuat diri menjadi terbatas, membuat diri menjadi hina. Membuat diri, kalau dalam bahasanya perjanjian baru, menjadi berdosa. Ia yang tidak berdosa telah membuat dirinya menjadi berdosa supaya mereka yang berdosa, yang dikasihinya, ditebus olehnya, disucikannya. Itulah, bayangkan, cinta kasih Kristus itu yang luar biasa. Cinta kasih Allah yang luar biasa. Sesuatu yang tentu membuat kita mesti terkagum, membuat kita mesti betul-betul tertunduk di bawah otoritas Allah, di bawah kedaulatan Allah. Menyadari akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Sehingga ketika kita bicara soal eskatologi, maka kita bicara bagaimana sih pengetahuan mengenai hal-hal terakhir yang akan datang. Kita membicarakan tentang bagaimana kepenuhan kerajaan Allah di dalam perjanjian lama dan mengenai harapan mesianis mereka. Untuk nanti kerajaan Allah dari kerajaan Israel sampai kerajaan Allah tentu di akhir Oktober itu baru kita dengarkan. Saya tidak menyinggung itu. Tetapi ketika kita melihat apa yang digambarkan oleh penulis kejadian tentang ayat yang ke-15 tadi, merupakan satu pengharapan akan mesianis yang diberikan Tuhan kepada manusia melalui Adam dan Hawa. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita perhatikan, untuk kita dalami. Apa makna di dalam ayat yang ke-15 ini? Suatu pengharapan yang Allah berikan kepada manusia yang sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Inilah eskatologi. Bagian dari pengharapan mesianis tentu. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat samar-samar. Nanti kita akan melihat progres daripada pemeliharaan Tuhan. Progres bagaimana Tuhan memelihara umat yang kepadanya dia berkenan. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, ya, maka kita serta-merta ingat. Oh ya, nanti kita lihat beberapa poin, beberapa bagian. Bagaimana benang merah pemeliharaan Tuhan dalam kerangka eskatologi perjanjian lama. Dan ketika kita bicara eskatologi, akhir dunia, tentu ketika kerajaan Allah memerintah atas bumi tadi. Mungkin kita akan berpikir dan bertanya, kenapa sih kita mesti perlu memahami eskatologi yang tentu seorang pemerintah atau seorang bangsawan juga bernama Abraham Kuyper, tentu itu bukan nama yang asing, saya percaya bagi saudara. Waktu ia mengatakan, kenapa sih orang belajar mesti mengetahui eskatologi, kenapa mereka mesti belajar eskatologi lagi? Kuyper mengatakan, dengan memahami eskatologi dengan baik, dengan benar, dengan berdasarkan firman Tuhan, maka membuat kita untuk hidup bertanggung jawab kepada Allah. Membuat kita untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi dia. Membuat kita untuk hidup sungguh-sungguh dalam kesetiaan, keseriusan melayani Tuhan. Sehingga dengan penting, kenapa yang benar? Tentu, dengan memahami eskatologi yang benar, bahwa pertama kita akan mengerti karya Allah pencipta. Ketika karya Allah pencipta yang dinyatakan dalam Adam tadi, yang telah menciptakan dalam kejadian secara khusus, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu termasuk di dalamnya adalah manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, tapi kita juga tidak bisa lupa ketika manusia itu telah jatuh ke dalam dosa, maka dengan demikian ketika kita tahu memahami eskatologi, kita paham manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia yang sudah mati, manusia yang sudah rusak ini, sudah melanggar hukum Allah, mau tidak mau, tidak ada pilihan bagi Allah untuk tidak menghukum mereka. Untuk tidak menyatakan keadilannya. Untuk tidak menyatakan yang namanya penghukuman Allah. Tetapi inilah yang agung, yang luar biasa dari kasih Tuhan itu. Di dalam pengadilannya, di dalam menyatakan hukumnya, di situ juga Allah menyatakan pemeliharannya. Sehingga ketika kita bicara tentang Allah yang adil, tentu kita bicara Allah yang kasih. Bicara Allah yang kasih, kita juga bicara Allah yang adil itu. Ini betul-betul sesuatu, kalau saya pinjam bahasanya Pak Bikman, sesuatu yang paradoks sekali. Allah yang menghukum, Allah yang mengasihi. Allah yang menyatakan keadilan untuk menghukum orang-orang yang melanggar ketetapannya. Allah itu juga yang menyatakan kasihnya bagi mereka yang seharusnya binasa, bagi mereka yang seharusnya dihukum. Melalui eskatologi kita memahami satu pribadi Allah. Melalui eskatologi ini juga tentu kita memahami, kita sadar. Iya, seharusnya saya dihukum. Saya sadar sebetulnya hidup saya tanpa pengharapan. Saya sadar sebetulnya saya sudah berdosa. Saya sudah mati dan saya tidak layak hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah di surga. Tapi saya juga sadar, di dalam keberdosaan saya, di dalam ketidakmampuan saya, Allah ternyata mengasihi saya. Allah ternyata memelihara saya. Maka dalam perjanjian lama tadi, ayat yang ke-15 dari pasal yang ketiga, kejadian ini, kita melihat bagaimana Allah yang menyatakan kepada Adam dan Hawa, ketika engkau makan buah pohon pengetahuan yang baik, yang jahat, yang kularang itu, engkau tidak taat di situ, maka engkau mati. Tetapi ketika mereka sudah mati, terpisah hubungannya dengan Allah, takut terhadap Allah, dan bahkan tidak punya pengharapan sama sekali. Allah yang memelihara itu menyatakan kasihnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Antara keturunanmu dan keturunannya. Itu sesuatu yang luar biasa loh. Dari pribadi Allah. Sehingga ketika hari-hari kemudian saya merenung. Terkadang saya berkata saya melayani Tuhan. Tapi ya saya bisa berbuat apa untuk Tuhan. Saya bisa melakukan apa untuk melayani Tuhan. Sehingga bagi saya ketika saya di hari-hari hidup saya. Ketika kadang merenung mungkin di perjalanan. Ketika membaca buku, ketika membaca Alkitab kadang saya merenung. Iya ya, Tuhan itu luar biasa mengasihi saya. Apa sih yang bisa saya persembahkan untuk dia? Harta benda aku gak cukup dan memang tidak mampu aku mempersembahkan itu untuk membayar kasih Allah. Hidupku, aku persembahkan untuknya, untuk melayannya. Sehingga mulai sekarang lagi-lagi, ya termasuk juga pengajaran dari para senior, ya Pak Bigman, kemudian dosen-dosen terdahulu yang pernah mengajar keteladanan hidup saya, mereka memberikan pengaruh yang besar bagi saya. Kamu melayani Tuhan. Ngapain kamu hitung-hitung? Kamu sadar hidupmu dipelihara Tuhan? Kenapa kamu mesti berhitung kepada Tuhan? Untuk apa yang kamu bisa kerjakan? Untuk apa yang bisa kamu kasih? Untuk apa yang bisa kamu perbuat bagi Tuhan? Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Sehingga terkadang sejujurnya gitu secara pribadi kalau merenungkan cinta kasih Tuhan saya merasa malu sekali. Malu sama Tuhan. Oh, Tuhan, hidupku tidak seberapa dengan kasih-Mu. Di dalam keberdosaan, di dalam ketidaklayakanku. Ternyata Engkau memelihara hidupku. Dengan memahami eskatologi, maka kita memahami bagaimana karya Allah yang menciptakan, karya Allah yang menghukum, karya Allah yang memelihara manusia yang berdosa itu. Mengenal kedaulatan, kesucian, keadilan dan kasih Allah yang berotoritas penuh. Lagi-lagi, waktu kita memahami, menyelidiki bagian dari ya, doktrin sistematika secara khusus bicara soal eskatologi, maka di dalamnya juga kita akan menemukan, mengenal, mengetahui Allah yang berdaulat. Karena itu tidak ada intervensi manusia, tidak ada kontribusi manusia di dalam keselamatan. Karena manusia sudah mati. Manusia sudah berdosa. Tidak ada 50-50 di situ. Manusia 50%, Allah 50%. Tidak. Atau Allah 90%, saya manusia 10% deh. Atau sebaliknya, Allah 99%, saya 1%. Tidak ada. Kedaulatan Allah. Allah yang suci. Allah yang tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Allah yang tidak berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Allah yang tidak berkompromi dengan yang namanya kenajisan. Dosa ya dosa. Salah ya salah. Lagi-lagi dalam hidup kekinian kan kita seringkali, waduh toleransi dikit dong dengan kesalahan, toleransi dikit dong dengan kegagalan, toleransi dikit dong dengan ini, dengan itu. Allah tidak. Keadilan, kasih. Kemudian kita memahami tujuan akhir kesempurnaan hidup manusia. Pengharapan di dalam pergumulan. Dan tentu eskatologi menjadi bagian yang penting dalam hidup keberimanan kita. Kalau bahasanya Paulus, percuma. Kita beriman, percaya kepada Kristus, jikalau ia tidak bangkit. Sia-sia pengharapan kita, jikalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan kepada dia. Tidak. Karena itu ketika kita mensinkronkan, mencari benang merah antara seperti apa, bagaimana pemeliharaan Allah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka lagi-lagi eskatologi menjadi bagian penting dalam iman Kristen. Ini saya hanya sedikit saja gambaran tentang pergerakan garis eskatologi dalam perjanjian lama yang terus dinyatakan hingga menuju kepada satu titik yang jelas. Tadi samar-samar, kemudian terus bergerak sampai pada satu titik di mana Kristus datang. Adam menerima janji keselamatan. Kemudian setelah Adam, janji diberikan kepada Nuh. Lagi-lagi, mereka bukan orang yang tidak berdosa, mereka bukan orang yang layak. Tapi Allah berbelas kasihan kepada mereka. Allah bermurah hati pada mereka. Abraham, kepadanya diberikan janji. Benang merah dari Adam hingga Kristus. Abraham menerima janji tentang keturunannya. Tentang keturunan, ya tentu kita tidak akan bahas terlalu dalam, terlalu ini. Karena itu kalau kita koneksikan dengan Galatia itu sangat jelas sekali. Janji seperti apa dan mereka yang bagaimana yang terikat kepada janji keturunan Abraham itu. Kemudian setelah Abraham tentu masuk kepada Musa. Sebelum Abraham misalnya, Ishak janji tentang masih keturunan. Yakub bangsa-bangsa. Lalu ketika Yakub keturunan dengan dibuang ya atau diperbudak di Mesir, maka melalui Musa Tuhan menyatakan janji menuntun mereka keluar dari tanah perjanjian, tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tapi sekalipun Musa enggak sampai lagi-lagi, terus menerus Tuhan menyatakan pemeliharaannya sampai pada satu titik di mana dari suku-suku itu maka ada suku misalnya Yehuda. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 49 ayat 8-10, sebetulnya itu semua sudah kita PA kan kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ikut PA. Sehingga saya hanya mau memberikan satu benang merah. Kemudian dari suku Yehuda kemudian ada janji Daud, janji tentang kerajaan yang kekal. Kalau kita baca bagaimana ketika Daud masa tuanya kemudian Adonia ingin mencoba menjadi raja, mengangkat diri, membawa beberapa dari pengikut Daud yang setia, termasuk salah satunya Yoab. Lalu ketika Daud tahu, diberitahu oleh Nabi Nathan, oh bukan itu, engkau sudah berkata, engkau sudah berjanji, dan Tuhan sudah menyatakan kepadamu bahwa Salomo yang akan mewarisi kerajaanmu. Maka Daud sebelum mati angkat Salomo. Di bagian pasal 1, pasal 2, kitab 1 Raja-Raja, Salomo juga menyatakan, kiranya kokoh, kekal untuk selama-lamanya kerajaan. Itu nanti akan dibahas oleh salah teman kita yang akan bicara. Nah, lagi-lagi. Tapi ketika kita melihat bahwa tidak ada kerajaan yang kekal selama-lamanya di situ. Kita belum melihat karena setelah Salomo kedua terpecah. Utara, tangan Asyur, selatan, tangan Babel. Semua oleh karena ketidaktaatan mereka. Mereka dibuang ke pembuangan. Di mana kerajaan yang kekal? Di mana kerajaan yang dipelihara oleh Tuhan? Lagi-lagi kita melihat sehingga nabi-nabi menyuarakan apa yang menjadi penting pusat pemberitaan mereka tentang pengharapan akan pribadi yang meremukkan kepala daripada ular. Sampai pada satu titik ketika Yesaya bicara, membuat seorang perempuan akan melahirkan seorang perempuan muda. Ditegaskan oleh Nabi Mika tentang tempat di Yerusalem, di Bethlehem, kota yang kecil. Wow, kita melihat Matius, Lukas, Perjanjian Baru menggenapinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan yang dikasihi Tuhan, Maria dan Yusuf sebagai pribadi yang menggenapi atau menjadi penggenap daripada Kristus Yesus, menjadi perantara di mana Kristus lahir dari perawan Maria. Yesus Kristus Allah turun ke dalam dunia, hadir di dalam kehidupan manusia. Memberikan pengharapan, menyuarakan kebenaran, memberitakan keadilan, dan bahkan menebus dosa dengan mati tersalib. Sehingga lagi-lagi dengan mengakhiri bagian ini, seorang teolog dari Belanda, seorang teolog reform ini sangat kental reformnya, dia menulis salah satu buku sistematik teologi. Apa yang dikatakan oleh Herman Buffing, ya, bagaimana sih kehidupan manusia yang sudah berdosa itu hanya kemuliaan Allah yang senantiasa dengan cinta kasih-Nya Dia menebus, Dia membaharui setiap siapa? Manusia. Dunia yang sudah rusak. Bumi, langit yang sudah hancur oleh karena dosa. Sehingga menjadi poin penting bagi mereka. Ketika mereka sadar, mereka tahu hanya kemuliaan Tuhan, hanya anugerah Allah, hanya kematian Kristus menjadi fakta penting dalam sejarah hidup keberimanan orang percaya. Sanggup memulihkan dunia yang sudah rusak. Sanggup memulihkan hubungan yang telah retak. Sanggup memperbaiki hubungan yang telah hancur. Manusia yang telah mati. Manusia yang telah memusuhi Allah. Hanya kemuliaan Tuhan. Hanya anugerah Allah. Yang mampu memulihkan mereka. Yang sanggup menebus mereka. Yang sanggup membaharui hidup saya dan saudara. Sehingga hidup kita berpengharapan. Hidup kita hidup dalam cinta kasih pada Allah. Karena Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Maka, dengan memahami sebagian kecil dari subtema ini, eskatologi ini, kita sadar diingatkan betapa konsistennya kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan janji pemeliharaan Allah, janji kesetiaan Allah, janji penebusan yang Allah kerjakan di dalam diri Kristus Yesus Tuhan itu. Sadarkah kita? Kalau kita sadar, mari hiduplah dalam cinta kasih pada Tuhan. Kalau kita sadar, hidup kita telah ditebus oleh Tuhan. Mari kita betul-betul hidup dalam kebenarannya. Melayani Dia dalam kesungguhan, dalam kesetiaan. Pengharapan yang kekal. Yerusalem baru. Kota suci itu. Dan hidup yang ditebus oleh Allah. Hidup yang dibaharui oleh Allah. Menjadi bagian hidup saudara dan saya. Yang hidup dalam cinta kasih Allah.